Mestinya kamu percaya, Til. Lu ngomong kali-kali susah amat sih. Makanya aku berani menghajar copet tua yang mau merogoh sakumu, Til, karena aku pacar kamu. Makanya aku berani menampar tukang beca yang iseng mencolek pinggulmu, Til, karena aku pacar kamu. Makanya aku berani bertarung lawan anjing yang mau menggigit betismu, Til, karena aku pacar kamu, Til. Semua kulakukan karena aku sadar aku pacar kamu. Maka dari itulah semoga kau juga sadar bahwa kau pacar aku, Til. Bukan kutil. Makanya aku mau menunggui kamu di rumah sakit waktu kamu dioperasi, Til, karena aku sayang kamu. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki waktu mau ngesol sepatu, Til, karena aku sayang kamu. Makanya aku mau disuruh ngerokin kamu ketika kamu masuk angin, Til, itu karena aku sayang kamu. Semua kulakukan karena aku merasa aku cinta kamu. Maka dari itulah katakan juga bahwa kamu cinta aku, ya, Til, ya. Aku cinta kamu, ya, Til, ya. Kamu cinta aku, ya, Til, ya. Kita saling cinta, ya, Til, ya. Iya dong, Til.